بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Berkait dengan pembahasan yang telah kita lewatkan terkait dengan ma'tufnya inna, lakinna dan anna, ya barangkali ada yang salah paham. Kita jelaskan lagi atau kita ringkaskan lagi, yaitu bahwasanya kesimpulannya kalau inna, anna dan lakinna telah menyempurnakan khabarnya, maka boleh ma'tufnya itu apa? Marfu'. Iya. I'rabnya yang paling bagusnya sebagai apa? Mubtada. Khabarnya apa? Mahdhuf. Iya. Atau yang kedua, tingkatan yang kedua, i'rabnya dia apa? Ma'tuf kepada mahalnya isim inna. Yang paling lemahnya adalah dengan ma'tufnya ini diatufkan kepada apa? Dhamir yang ada pada khabar. Ini lemah. Kenapa? Kapan? Ya, ketika tidak ada pemisah yang memisahkan antara khabar dengan ma'tufnya itu. Ya, adapun kalau innanya belum menyempurnakan khabarnya, bagaimana? Jumhur membolehkan tidak untuk merafakkan ma'tufnya? Ya, tidak membolehkan. Ya, lantas bagaimana ketika didapati dalam ayat seperti innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna, juga dalam qiraah innallaha wa malaikatuhu. Kalau jumhur bagaimana i'rabnya? Kalau jumhur menjadikan dia sebagai apa? Mubtada, ya. Bukan ma'tuf kepada mahalnya isim inna. Sebagai mubtada, khabarnya mahdhuf dan jumlahnya jumlah i'tirabiyah. Atau kalau sibawi menjadikannya ala taqdim wa ta'khir. Iya. Ala taqdim wa ta'khir berarti aslinya atau asalnya adalah innal ladina amanu wal ladina hadu man amana minhum dan seterusnya wal wasabiuna kadzalik. Berarti diatofkan ya jumlah ini, ya dianggap telah selesai jumlah inanya. Ya, kemudian jumlah wasabiuna diatofkan kepadanya. Ya. Adapun Al-Kisai membolehkan. Ya. Membolehkan untuk dia ma'tuf kepada apa? Isimnya ya. Isimnya inna atau mahal isimnya inna. Ya, membolehkan untuk diatofkan kepada mahal isimnya inna. Ya. Kalau pada contoh innaka wa zaidun qa'imani, ini ada khilaf. Kenapa? Karena yata'ayyan al-khabar lahuma. Karena pada contoh ini khabarnya mesti diperuntukkan untuk keduanya. Untuk apa? Isimnya inna dan apa? Khabar dari mubtada. Ya kan? Innaka wa zaidun qa'imani. Di situ ada khilaf. Sebagian membolehkan, sebagian melarang. Ya, jadi kalau khabarnya itu mesti diperuntukkan untuk kedua-duanya, salah satunya untuk khabarnya inna, yang lainnya untuk khabar dari mubtada, yaitu zaidun yang mubtada, maka ada khilaf. Adapun kalau misalkan khabarnya tidak mesti untuk kedua-duanya, maka dibolehkan. Contoh, innaka wa zaidun fiddari. Innaka wa zaidun fiddari. Ini fiddari tidak mesti untuk kedua-duanya. Bisa untuk salah satunya, iya kan? Tapi kalau imani ya mesti itu dua-duanya. Musanna. Ada pun fiddari, tidak mesti itu dua-duanya. Bisa untuk khabarnya inna, bisa untuk khabarnya zaidun mubtada. Kalau ini boleh. Ada pun yang tadi, innaka apa? Innaka wa apa? Wa zaidun kalau imani, ya ini ada khilaf. Kapan? Ketika yata'iyan al-khabar lahuma. Ada pun kalau khabarnya dhorof atau jar majrur, ya tidak mesti untuk dua-duanya. Ya. Itu. Gimana Naiwan? Sudah jelas belum? Sudah jelas ya? Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita merojah dulu. Pembahasan yang kemarin, hari Kamis kita lewatkan. وخففت إذن وخففت إن فقل العمال وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما نطيق أراده معتمدا. من يعرب؟ وخففت الواو عاطفة خففت fi'il mad mughayyir as-sighah wa ta' li ta'nis inna na'ibul fa'il qusida lafzu na'ibul fa'il fa qala al-amal fa 'atifah qala fi'il mad mabni 'ala al-fath al-'amalu fa'il marfu' wa talzamu al-lam al-waw 'atifah talzam fi'il mudhari' marfu' wal-lam fa'il idza ma tuhmalu idza dharf lima istaqbala min az-zaman al-ma za'idah tuhmal fi'il mudhari' مغير صيغة ونائب الفائل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى إن jika inna ditakhfif maka sedikit beramal dan lam menyertai inna jika tidak beramal. وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل إن لتخفيف maka jadilah amalannya sedikit. Biasanya kalau diatofkan dengan fa fiil kepada fiil itu bermakna sabab, seperti fawakazahu Musa faqabu alaih, ya fawakazahu Musa faqabu alaih, Nabi Musa pun memukulnya maka akhirnya dia mati, ya. وخففت إن فقل العمل إن لتخفيف maka amalannya إن menjadi sedikit. Seringnya apa? Tidak beramal. وتلزم اللام إذا ما تهمل dan mesti ya ditetapkan lam bersama khabarnya apabila إن diihmal. Ya. Contohnya apa, Marwan? Apa? In Zaidun laqaimun. In Zaidun laqaimun. Kalau dikatakan in Zaidan qaimun, wajib enggak untuk disertai khabarnya dengan lam? In Zaidan qaimun. Harus enggak dikasih lam khabarnya? In Zaidan qaimun. Harus enggak dikasih laqaimun? Tadi sih, antum tadi enggak, pas saya tanya ulang lagi, ditekankan lagi disangkanya langsung berubah antumnya. In Zaidan qaimun wajib enggak untuk khabarnya dikasilan? Hah? Jangan takut. Enggak, jangan takut. Wajib enggak? Tadinya enggak jadi wajib. In Zaidan qaimun tidak wajib untuk khabarnya dibarengi dengan apa? Lam. Kenapa? Hah? Kenapa? Harus beralasan. Karena in Zaidan qaimun tidak mesti dikasih lam khabarnya. Kasih silakan enggak apa-apa. Hah? Karena tidak ada iltibas dengan in an-nafiyah wa nafiyah. Karena tidak iltibas dengan in an-nafiyah. Kenapa? Karena dia beramal. Iya kan? Innya beramal in Zaidan qaimun. Jadi orang mesti tahu bahasanya in di sini adalah in mukhaffafah min as-saqilah. Kenapa beramal? Sehingga terjemahannya sesungguhnya Zaid berdiri. Tidak mungkin dibawa kepada in an-nafiyah. Karena in an-nafiyah tidak beramal. Seandainya pun kita mengamalkan in ya ala madhabin, maka amalannya tidak seperti itu. Ya, amalannya seperti apa? Laisa. Merafakan isim dan menasukkan apa? Khobar. Ya. Wa talzamul lamu idza ma tuhmalu, adapun kalau iman harus ya, kecuali yang disyirikan ya, yang dibahas pada apa istilahnya. Wa rubbama istughniya 'anha in bada ma natiqun aradahu mu'tamida. Rubbama waw atifah, rubbama harfu taqlil, istughna, ustughniya fi'lun mat mughayyar shighah wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa anha jar wa majrur naibul fa'il in bada in syartiyah bada fi'lun mat fi'lun mat pada fi'lun mat ma isim mausul mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il natikun mubtada marfu aradahu fi'lun mat wa fa'iluhu dhamir mustatir wal ha maf'ulun bi mu'tamidan hal mansub hal min domir fi natikun fi aroda wal jumlah al ismiyah fi mahali rofin khobar aradahu wal jumlah fi'liyah fi mahali jumlah fi'liyah fi mahali raf'in khabar wal jumlatul ismiyah fi mahali jazmin la mahalla lahu min silatul mustalah dan terkadang dicukupkan dari lam ketika telah jelas apa yang diinginkan oleh pembicara dalam keadaan beramal bersandar وربما استغني عنها إن بدا ما نطيق أراده معتمدا. Terkadang dicukupkan dari lam. Jadi anha itu naibul fa'il ya Rabbnya. Dan naibul fa'il gambar siapa? Tentunya isim. مقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حاري. مقابل yang bisa menerima sebagai naibul fa'il seperti dhorof masdar harfu jar bisa menggantikan dari fa'il tapi wala yanubu ba'du hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid tapi semuanya tidak bisa menjadi naibul fa'il ya, selama masih ada apa di situ isim ya. Terkadang dicukupkan dari lam tidak diperlukan lagi lam apabila apa yang dikehendaki oleh pembicara itu jelas dalam keadaan dia bersandar. Bersandar pada apa? Qarina lafziyah atau bersandar pada qarinah ma'nawiyah. Apa contohnya? Dibuangnya lam dari in yang muhmalah karena bersandar pada qarinah lafziyah. Ris, hafal syahihnya apa? Qarinahnya lafziyah. Hah? Harus apa ini bagus baiknya. Siapa yang menyahfaz? Inil haqqu. Hah? Hafal man? Inil haqqu la yakhfa 'ala dhi basiratin wa in huwa lam ya'din khilafa mu'anidi. Iya, siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Terus inil haqqu la yakhfa 'ala dhi basiratin. Terus wa in huwa lam ya'din khilafa mu'anidi. Marhaban. Alda afal. Lam ya'dim khilafa. Iya. Sesungguhnya al-haq tidak tersamarkan. Iya, di sisi orang yang memiliki pandangan ilmu, meskipun dia tidak pernah kosong dari penyelisihan orang yang menentangnya. Inil haqqu la yakhfa 'ala dhi basiratin wa in huwa lam ya'dim khilafa mu'anidi. Ini syahidnya, inil haqqu la yakhfa 'ala dhi basiratin la'nya. Ya, berarti innya adalah mukhaffafah min al-thaqilah, tidak mungkin di situ an-nafiyah. Ya. Atau qarinanya qarinah ma'nawiyah. Seperti ucapan asy-syair, itu apa? Man yahfaz wa nahnu ubatu dhaimi min ali maliki wa in malikan kanat kiramal ma'adini. Hafal ikhwan, tahfaz. Ya, ahsanta. Ya. Tahfaz, hafal. Wa nahnu kiram al-ma'adin, ya. Kiram al-ma'adin, ya. Rizki. Wa nahnu daimi, ubatu daimi min ali, ya. Wa in malikun kanat kiram al-ma'adin. Ya, annas ma'adin, ya, ma'dan itu, ya. In ma'adin zahab wal fiddah. Hafal mar. Jafar. Ubatu mudaf. Wa in kanat kirama khabar. Kenapa kanat dimuanaskan fiilnya? Hah? Wa in malik kanat. Padahal malik isimnya. Kenapa? Kanat malik apa? Ismu qabilah. Ismu qabilah mu'anas. Kenapa dia dimunsharifkan? Darurah. Aslinya dia wal munsharif bil alamiyah wa ta'nis. Kemudian terkait dengan lam itu yang didatangkan setelah in al-mukhaffafah min al-thaqilah al-muhmalah, lamnya lam apa? Ada yang berpendapat lamul ibtidai itu mazhabnya Sibawai dan yang lainnya. Kemudian ada yang berpendapat lamnya? Ya, lamun ukhra ujtulibat li, ya, lil farq saja, ya. Yang sahih mana? Berarti enggak hadir kemarin, ya? Hadir enggak? Yang sahih apa? Lamun apa? Lamun ya ukhra ujtulibat lil farqi. Hujahnya apa? Bahwasanya lamnya yang sahih bukan lamul ibtidak. Karena kalau lamul ibtidak masuknya sudah pada tempat-tempat yang tertentu. Seperti pada apa? Khabar, pada isim yang diakhirkan, pada dhamir fasl, pada apa lagi? Hah? Pada apa? Ma'mul khabar. Sedangkan lam ini ya tidak terbatas pada hal-hal tadi, tapi bisa masuk juga kepada apa? Maf'ul. Contohnya apa dalam hadis? In qatalta apa? La musliman. In qatalta la musliman. Ya, atau qad alimna in kunta la mu'mina. Apa faedah dari khilaf ini? Kapan tampak faedah dari khilaf ini? Ya, pada contoh kan qad alimna in kunta la mu'mina, bagi mereka yang menyatakan bahwa lamnya adalah lam apa? Al-ibtida, maka innya di fathah atau di kasrah? Di kasrah, karena lamul ibtida menta'liq amalannya apa? Af'alul qulub. Bagi yang menyatakan lamnya adalah lamul ukhra, maka hamzah in di fathah. Kenapa? Karena itu tidak menta'liq amalannya alim, tetap ramal dia. Maka alimna an kunta la mu'mina, tapi kebanyakan riwayat dengan fathah, ya. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, ya, yang dengan fathah itu, ya. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Ada yang masih bingung? kada. Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban li in dhi musala. Wal fi'lu dan fi'il. In lam yakun nasikhan, apabila fi'ilnya bukan yang nasikh, yakni nasikhan lil ibtida, bukan fi'il yang memansukhkan hukum ibtida. Fala tulfihi, maka kamu tidak akan mendapati fi'il tersebut. Ghaliban, yakni fil ghalib atau ghalib al-azminah. Kalau al-hubari, al-khubari mengi'arabnya sebagai baraf zaman atau makan. Kalau baraf zaman itu ghaliba al-azminah. Ya, mungkin ada juga yang mansub ma'ala nazil khafid fil ghalib. Tapi maknanya sama. Fi'il apabila fi'ilnya bukan yang memansuhkan mubtada, ibtida, maka tidak kamu dapati fi'il tersebut pada umumnya disambung dengan zi. Jadi tidak kamu dapati, ya, pada umumnya fi'il tersebut disambung dengan zi. Musala, maf'ul bisani dari tulfi. Al-fa'il fi butuh kepada dua maf'ul. Maknanya tajiduhu. Ya. Jadi kita baca syarahnya. Idza khuffifat inna fala yaliha min al-af'ali illa al-af'alu nasikhatu lil ibtida'. Apabila inna ditakhfif, masih pembahasan dalam apa? Inna ditakhfif. Apabila inna ditakhfif disukun, maka fala yaliha min al-af'ali, maka dia tidak diikuti oleh fi'il-fi'il kecuali fi'il-fi'il yang nasikhah, yang menghapuskan hukum ibtida'. Lihat catatan kalian berdua. Kenapa demikian? Kenapa sih kalau misalkan inna ditakhfif, kalau datang selain fi'il, fi'ilnya harus fi'il yang nasikhah? Karena hadhihi an-nawasikh takhtassu bid-dukhuli 'ala al-mubtada'i wal-khabar. Karena nawasikh ini, apa nawasikh ini? Hah? Inna, iya kan? Dikhususkan masuk pada ataupun fi'il-fi'il, ya. Ya, fi'il-fi'il yang memansukhkan ya tadi ya. Karena hadhihi an-nawasikh, karena nawasikh ini fi'il-fi'il yang memansukhkan ini, takhtasu bidukhuli ala al-mubtada wal khabar, dikhususkan masuk pada mubtada dan khabar. Apa sih nawasikh yang dimaksud? Kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Jadi fi'il-fi'il ini dikhususkan masuk pada apa? Mubtada dan khabar. Fa ka'annaha qad 'uwidat biha in al-mukhaffafatu allati zala ikhtisasuha bidukhuli ala al-mubtada wal khabari bitakhfifiha wa dhalika muru'atan li asliha. Maka seolah-olah digantikan in al-mukhaffafah yang telah hilang kekhususannya, ya, yaitu untuk masuk kepada mubtada dan khabar dengan ditakhfif, digantikan dengan an-nawasikh tadi. Jadi inna itu nabul fa'il dari 'uwidat, seolah-olah digantikan dengan nawasikh tadi. Inna yang ditakhfif yang telah hilang kekhususannya untuk masuk kepada mubtada dan khabar dengan sebab jadi takhfif, wa dzalika muru'atan li asliha. Hal ini dalam rangka menjaga asalnya. Jadi innanya tidak diamalkan, maka digantikan dengan nawasikh ini. Iya, amalannya. Paham kan ini? Hah, mafhum? Maksudnya? Iya. Ya. Jadi nawasikh ini masuknya ke mana? Mubtada khabar kan? Kemudian menghapuskan apa? Hukumnya. Ya. Menghapuskan hukum dari mubtada dan khabar. Ya. Jadi seolah-olah kata beliau, nawasikh ini, ya, sebagai pengganti. Ya, pengganti dari apa? Inna yang ditakhfif yang telah hilang kekhususannya. Ya, untuk masuk kepada mubtada dan khabar. Ya. Wadhalika muru'atan asliha. Hal itu dengan melihat asalnya. Gitu. Asalnya kan mubtada dan khabar. Nawasikh itu masuknya kepada apa? Apa yang aslinya apa? Mubtada dan khabar kan? Itu aslinya kan mubtada dan khabar. Ya, demikian kata al-mu'alliq ya. Ya. Seolah-olah digantikan dengan nawasikh tadi. Atau nawasikh tadi menggantikan inna yang ditakhfif yang telah hilang kekhususannya untuk masuk kepada mubtada dan khabar dengan ditakhfif. Ya, dzalika muratan li asliha. Nawasikhnya beramal tidak? Beramal kan? Nawasikhnya beramal kan? Beramal. Innanya beramal tidak? Ya tidak. Digantikan amalnya dengan apa? Ya itu nawasikh itu. Idza, oh sudah ini. Nahu kana wa akhwatiha, contoh kana dan akhwatnya, wa dhanna wa akhwatiha, dan juga ditambahkan kada wa akhwatiha. Qala Allah Ta'ala wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Mana di sini syahidnya? In di situ mukhaffafah min ats-tsaqilah. Iya. Bukan apa? Nafiyah. Dari mana di sini innya mukhaffafah min ats-tsaqilah? Eh? Ya dimasukkan oleh nasikh, ya, datang selanya nasikh. Wa in kanat lakabirah, ya, meskipun itu adalah sangat berat, illa 'ala alladziina hada Allah, kecuali atas orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini kanat tuh. Nanti akan jelasin ya Rabbnya. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladziina hada Allah, ini khaffaf min ats-tsaqilah. Ismi dhamir sya'n. Ya, jumlah setelahnya kanat bersama ismi dan khabarnya itu pada mahalnya apa? رفع خبر ذلبه إن المخففة من الثقيلة. وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. إن masuk kata selanya apa كاد يكاد dia termasuk apa نواسخ sudah lewat ya kan. وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين, jadi maknanya sesungguhnya bukan tidaklah. Wa iwajadna, sesungguhnya kami dapati kebanyakan mereka adalah benar-benar orang yang fasik. Wa yaqillu an yaliha ghairu nasikh, sedikit untuk an, untuk apa? In mukhaffafah min ats-tsaqila, ini diikuti oleh selain nasikh sedikit atau jarang. Ya wa ilaihi asyara bi qawlihi ghaliba, kepadanya lah diisyaratkan dengan ucapannya ghaliba. Ya ghaliba di i'rabnya sebagai apa? Kita ngalih hikayah ya dia. Sebagai apa? Mafulnya qaul boleh karena dia qusida lafdhu, mufrad boleh karena dia qusida lafdhu, boleh sebagai maful dari apa qaul. Hukum asalnya mafulnya qaul apa jumlah, ya jumlah, boleh juga selain jumlah. Jadi antaranya ketika apa lafadz yang qusida lafdhu, qusida lafdhu terlewat. Wa minhu qaulu ba'dil arab, di antaranya ucapan sebagian orang Arab, in yazinuka la nafsuka wa in yashinuka lahiyah. Ini untuk saktah lahiyah. Ini lahiyah aslinya. Maknanya, annal insan la yazinuhu illa nafsuh. Gitu maknanya. Bahasanya manusia tidaklah membuat dia indah kecuali dia sendiri. Dengan apa ya? Di fi'il ta'at. Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. At-takhluq, misalnya di al-khuluq. Al-hasan, ya. Wa in yushinuka lahiyah. Yani sesungguhnya yang membuat jelek juga ya dia sendiri. Dengan apa? Fi'il ma'asi. Jadi in yazinuka la nafsuk wa in yushinuka lahiyah. Ya. Di sini apa innya? Mukhaffafa min ats-tsaqilah. Diikuti oleh fi'il yang apa? Ghairu nasikh. Ya. In yazinuka la nafsuk, sesungguhnya yang membuat indah dirimu ya kamu juga. Yang membuat jelek kamu, ya dirimu juga. Ya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, min asa'tum, falaha. Wa qawluhum, dan juga ucapan sebagian mereka orang Arab, in qanna'ta katibaka la sawta. In qanna'ta katibaka la sawta. Maknanya qanna'ta, ini qanna'a la sawtani darabtahu sawtan ala ra'sihi. Maknanya. Jika engkau memukul katibak, katibmu, penulismu, bukan jika, apa? Sesungguhnya engkau apa? Telah memukul, apa? Katibmu dengan apa? Cemeti, memukul kepalanya, kona memukul kepala. Sesungguhnya engkau memukul kepala katibmu dengan apa? Saupon, cemeti. Nah, di situ setelah in, fiilnya apa? Ghairu nasikh, jarang. Wajazal akhfashu in qama la'ana. Dan al-afash mengulakan in qawma la'ana. Mananya apa sesungguhnya? Apa? Saya berdiri gitu ya. In qawma la'ana. Ya. Al-afash itu. Bukan innya nafiyah. Boleh enggak innya nafiyah? dalam contoh ini. Ya, ada lamul itu, ada lamnya. Ya. In qauma la ana. Ya. Kalau innya in nafiyah illa, ya kan? In qauma illa ana. Kemudian wa minhu qaulu syair, di antara contohnya delapan ucapan penyair, shallat yaminuka in qatalta la muslima halat 'alayka 'uqubatul mutaammidi. Shallat yaminuk, semoga tanganmu mengering. In qatalta la muslima, ini sesungguhnya engkau telah membunuh seorang muslim. Sudah kita ingatkan ya penjelasan dan maknanya juga. Halat 'alayka 'uqubatul mutaammidi, akan semoga menimpamu hukuman orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Di sini syairnya mana? In qatalta la muslima. Ya. Di situ diringkas dalam catatan kaki tentang urutan keadaan fiil yang datang setelah in mukhaffafa min ats-tsaqilah. Ya. Ha huna arba'u maratib. Ha huna arba'u maratib. Di sini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tingginya, yang paling bagusnya adalah an yakuna al-fi'lu madhiyan nasikha. Setelah in mukhaffafa min ats-tsaqilah adalah fi'il madh yang nasikh, itu yang paling banyak, yang paling bagusnya. Contoh wa in kanat lakabiratan in kitta laturdin, ya, fi'ilnya fi'il madh nasikh, itu yang banyak. Yang kedua fi'ilnya fi'il mudhari' nasikh, wa iyakadu alladhina kafaru la yuzliqunak wa nahu wa in nadhunnuka laminal kadhibin. Maknanya apa? Wa in nadhunnuka, sesungguhnya kami menduga engkau adalah termasuk orang-orang yang pendusta. Ya. Awas jangan keliru ya dengan in an-nafiyah. Ya. Ya, bisa ada lam setelahnya. Ada lam. Wassalifah. Kemudian yang ketiga. An yakuna madiyan ghaira nasikh. Fi'ilnya madi tapi ghaira nasikh. Contoh ucapan Atikah. In qatalta la muslima. Ya, kemudian yang keempat an yakuna al-fi'lu mudhari'an ghayra nasikh, fi'lnya mudhari' ghayra nasikh. Nahu qali ba'd al-arab, contoh ucapan sebagian orang Arab, in yazinuka la nafsuk. Ya. In yazinuka la nafsuk, jadi harus perhatikan kalau ada in macam-macam ya. Ada in an-nafiyah, ada in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah, ada in syartiyah, ya kan? Ya, difahami melalui konteksnya. Ya. Yang pas apa gitu. Wa in yashinuka lahiyah. Wa hiya murattabatun ala hadha tertib alladhi suqnaha bihi. Dan dia itu diurutkan dari sisi banyaknya dalam penggunaan sesuai dengan tertib yang kami bawakan. Wa yajuzu alqiyasu ala kulli wahidatin minha 'inda al-akhfash. Menurut al-akhfash boleh semuanya dikiaskan dari yang pertama sampai yang keempat. Wa mana'a jumhurul basriyin alqiyasa 'ala ats-tsalitsati war-rabi'ah. Sedangkan al-Basriyun, jumhur al-Basriyun melarang untuk mengiaskan pada yang ketiga dan yang keempat. Itu kapan? Ketika fi'ilnya madh ghairu nasikh atau mudhari' ghairu nasikh. Ya, terserah antum. Milih yang mana gitu. Ya, selama bisa menggunakan yang kedua dan yang pertama kedua gunakan. Kalau enggak bisa, ya digunakan insyaallah enggak apa-apa. Ada syahidnya yang berupa nasr ataupun apa? Syair, iya kan? Yang nasr tadi, in yashinu, in yazinu kala nafsu, itu nasr. Bukan syair itu ya. Bukan syair itu. Nasr, kalam bebas. In yazinu kala nafsu, wa in yashinu kala hiya. Prosa ya mungkin ya. Nasr itu. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Mafhum ini? Ya wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indhi musala, dan mazhabnya Ibnu Malik ya seperti itu jarang, selain nasikh jarang. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Wa in tukhaffaf anna fasmuha sakan wal khabar jal jumlatan min ba'di an. Wa in tukhaffaf anna fasmuha sakan, apabila anna, sekarang kalau tadi inna yang ditakhfif. Ya, sekarang anna yang ditakhfif. Wa in tukhaffaf anna, apabila anna ditakhfif, fasmuha istakan, maka isimnya mustakin. Jelas di sini ini apa? Syarutiyah jazimah tukhaffaf fil syarat. Ya, mana jumlah jawabnya? Fas mustakan. Wajib enggak dikasih fa? Hah, wajib. Iya. Kenapa? Karena jumlah jawabnya tidak cocok dijadikan sebagai syarat. Nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Iya. Ismi, kalau misalkan jawab syarat jumlah ismiyah, jumlah talabiyah, amr atau istifham, kemudian kemasukan penafian, maka dikasih fa. Iya, dikasih fa. Jamid, iya. Jadi kalau jawab syaratnya dari jumlah ismiyah, jumlah talabiyah, atau istifham atau amr, iya, atau manfi dengan lam ataupun la dinafikan, iya, atau apa tadi yang terakhir, jamid, maka dikasih fa, iya. Wa in tukhaffaf an-nafas muhastakan, apabila ditakhfif anna maka isimnya anna istakan. Apa sih yang dimaksud dengan istakan? Ada di situ juga. Qala al-Ashmuni nomor 4 itu. Istakan bima'na hudhifa min al-lafz wujuba. Yani maksud yang istakan adalah dibuang lafaznya secara wajib, lafaznya dibuang secara wajib. Wa nuwiya wujuduhu, tapi diniatkan adanya, dibuang tapi masih diniatkan adanya. La annaha tahammalathu, bukan berarti bahwasanya annya ini yang mukhaffafah min al-thaqilah membawa apa dhamir tadi, mengandungi dhamir tadi, tidak. Jadi dibuang tapi masih meniatkan, bukan berarti annya ini apa? Enaknya apa? Membawa dhamir gitu ya. Mengandungi dhamir gitu, tidak. Tapi dibuang diniatkan, bukan annya apa mengandungi dhamir, bukan. La'annaha tahammalathu, bukan berarti annya ini mengandungi dhamir, bukan. Li'annaha harfun, karena an itu harfun. Harf tidak mengandungi dhamir, iya kan? Seperti fi'il. Wa aidan fa huwa dhamirun nasb, apalagi juga di situ dhamirnya dhamir nasab. Wa dhamirun nasab la tastakin, ini dhamir nasab ya tidak ada yang mustakin. Yang mustakin dhamir rafa. Ya. Kalau ibarahnya yang lain ada sebunyi, katanya hudzifa min al-lafzi, ya dekat. Nah, bentar. Oh iya, sama. Ya. Inilah semuanya juga ya. Saya catat, ternyata sudah ada di sini. Ya, sudah saya catat. Wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an. Ya. Dan khabar, jadikanlah khabarnya dalam bentuk jumlah setelah an. Jadi paham enggak? Kalau an dari takhfif, maka isimnya apa? Mustakin. Apa makna mustakin? Dhamir yang dibuang tapi masih diniatkan apa? Adanya. Kemudian khobarnya jadikan adalah bentuk jumlah ismiyah atau fi'liyah setelah an. Al khobar mansub i'rabnya sebagai apa? Maf'ul bi apa? Muqaddam yang pertama apa yang kedua? Pertama, yang keduanya mana? Jumlah. Ij'al butuh pada dua apa? Maf'ul. Ya. Idza khufifat anna al-maftuhatu baqiyat ala ma kana laha min al-amal. Ya. Apabila ditakhfif anna yang di fathah, maka baqiyat, itu jawaban idza. Baqiyat ala ma kana laha min al-amal, maka tetaplah anna ala ma kana laha min al-amal, pada amalan yang dia ada padanya. Tetap beramal gitu. Meskipun apa? Di takhfif. Berbeda dengan apa? Inna. Kalau di takhfif seringnya tidak beramal gitu. Tapi kalau anna meskipun di takhfif tetap beramal. Apa alasannya? Disebutkan di dalam Al-Bahjah Al-Mardiyah Al-Suyuti. Dari An-Nazim. Beliau menukil dari An-Nazim juga dalam Syarah Al-Kafiyah. Qawluhu wa la yabtulu amaluha bi khilafi al-maksura li'anna ashbahu bil fi'li minha. Tidak batal amalannya anna al-mukhaffafah min al-thaqilah, berbeda dengan inna al-maksura, batal. Kenapa? Karena anna itu ashbahu bil fi'li minha, lebih mirip dengan fi'il daripada inna. Keserupannya dengan fi'il, anna itu lebih kuat, sehingga meskipun ditakhfif tetap beramal. Ya. Kemudian Lakin la yakunu ismuha illa dhamir asy-sya'ni mahdhufan, tapi atau hanya saja tidaklah isimnya anna al-mukhaffafa kecuali dalam bentuk dhamir asy-sya'n yang mahdhuf. Dhamir asy-sya'n yang mahdhuf. Lihat catatan kaki nomor 3 itu. Alladhi ishtarata fi anna al-mukhaffafata an yakuna ismuha dhamir asy-sya'n mahdhufan min an-nuhati huwa ibnu al-hajib. Yang mempersyaratkan anna al-mukhaffafa ketika dia ditakhfif agar isimnya adalah dhamir sya'an yang mahdhuf dari kalangan ahli nahwu adalah Ibnu al-Hajib. Jadi Ibnu al-Hajib di antara yang mempersyaratkan apa agar isimnya an al-mukhaffafa adalah apa? Dhamir sya'an dari Ibnu al-Hajib. Fa amma an-nadhimu wal jumhur, adapun an-nadhim Ibnu Malik dan jumhur, falam yashtaritu fihi dhalik, tidak mempersyaratkan agar isimnya dhamir sya'an. لأنهم رأوا أن ضمير الشأن خارج عن القياس. Ya. Karena mereka melihat bahwa ضمير الشأن itu keluar dari qiyas. Ya, aslinya ضمير biasa gitu. Iya kan? ضمير الشأن keluar dari qiyas. Aslinya isimnya ضمير biasa. فلا يحمل الكلام عليه, maka tidak boleh kalam itu dibawa kepada apa yang keluar dari qiyas. Ma wujida lahu wajhun akhar, selama masih didapati sisi yang lain. Pamer biasa bisa ya sudah. Amin ajli dzalika qaddara sibawaihi rahimahullahu fi qouli ta'ala, karena itu sibawaihi rahimahullah menakdirkan berdasarkan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, ayya ibrahim an ya ibrahim, sibawaihi menakdirkannya anka yani annaka sungguh engkau wahai ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Khabarnya itu qad saddaqta ar-ru'ya, jumlah nida iya ya Ibrahim i'tiradiyah, yani anka sesungguhnya engkau wahai Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, telah membenarkan mimpimu. Nah itu jadi yang rajih bagaimana? Hah, mesti tidak isimnya an mukhaffaf min tsaqilah dhamir sya'n, ya tidak mesti ya, selama bisa dibawa kepada dhamir yang biasa ya dibawa kepada dhamir yang biasa. Tergantung yang dia cakap caranya kan. Wa khabaruha la yakunu illa jumlatan. Wa khabaruha la yakunu illa jumlatan. Dan khabarnya apa? An mukhaffafa min al-thaqilah, tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk jumlah. Wa dhalika nahu, contohnya alimtu an zaidun qa'im. Saya tahu bahwa zaid qa'im. Alimtu an zaidun qa'imun. Jelaskan ya Rabnya. Ya. Mana alimtu? Alimtu fi'il fa'il, dan alima adalah fi'il yang mutari kepada berapa fi'il? Dua. Iya. Kemudian an zaidan qa'im, ini masdar muawwal sadda maf'ul ya ba? Alima. Kalau mau dirinci tinggal di i'rab an mukhaffafa min tsaqila. Iya. Wasmuha dhamir sya'n taqdiruhu huwa. Gitu. Kemudian zaidun mubtada qa'im khabar wal jumlah ismiyah fi mahall raf'in apa? Khabar an al-mukhaffafa min al-thaqilah. Ya. Kalau sini dhamir sya'n yang pasti ya. Iya kan? Saya tahu bahwasanya Zaid berdiri. Biasanya itu diterjemahkan bahwasanya aja. Bahwasanya perihalnya Zaid adalah berdiri gitu. Bermana perihal sya'n. Fa'an mukhaffafatun min al-thaqilah, maka annya mukhaffafa min al-thaqilah. Wasmuha dhamir sya'n, dan isimnya dhamir sya'n. Wahuwa mahluf, dan ia mahluf. Lihat kata al-Muradi dalam syarahnya. Watajawwaz al-musannif arada an-nazim fi qawlihi istakan li'anna al-dhamira al-mansubu la istakin. Wal-harfu la istakinu fihi al-dhamiru wa innama huwa mahluf la nustakin. Kata al-Muradi dalam syarahnya. Jadi al-musannif tajawwaza, ya, bermudah-mudah, yani an-nazim Ibn Malik pada ucapan istakan. Ya, li'anna dhamira al-mansub, karena sebenarnya dhamir yang mansub itu la istakin. Ya. Majaz atau ya, bermudah-mudah dalam penggunaan. Wal harfu la istakin fi dhamir, dan huruf tidak mustakin meraih dhamir. Wa innama huwa mahdhuf la mustakin, hanyalah dhamirnya itu mahdhuf bukan apa mustakin. Jadi mungkin istakin, maksudnya mahdhuf maknanya maksudnya ini yang beliau bawakan mahdhuf. Wa huwa mahdhufun dan dia dhamir mahdhuf wa taqdir anhu. Wa zaidun qaim jumlatun fi mawdhi'i raf'in khabaru an khabaru an. Ya, jelas. Wa taqdir taqdir alimtu anhu zaidun qaim wa qad yabruzu ismuha wa huwa ghairu dhamir syan. Kadang isimnya an mukhaffaf min ats-tsaqilah itu tampak muncul dalam keadaan dia selain dhamir syan. Jadi kalau isimnya selain dhamir syan kadang muncul gitu. Tapi kalau isimnya dhamir syan apa? Harus mahdhuf. Kaqoulihi seperti ucapan penyair dalam Bahar At-Tawil, "Falau anki fi yaumir rakha'i sa'altini talaquki lam adkhal wa anti shadiqu. Falau anki fi yaumir rakha'i sa'altini" Talaqaki lam adkhal wa anti shadiqu. Dihafalkan ya. Seandainya falau ya. Anki ya. Engkau fi yaumir rakha di waktu yang lapang, mudah meminta kepadaku cerai. Lam adkhal maka saya tidak akan bakhil gitu. Saya akan cerai engkau. Wa anti shadiq dan kau adalah seorang shadiq, teman yang jujur, setia gitu. Tapi kalau mintanya dalam kondisi susah, sedang genting, ya aduh, berat saya gitu. Di sini syaitnya mana? Falau anki, disebutkan. Ya. Falau anki. Lihat, di situ ada syaitnya, kita baca, ada faedah. Asyahid qawluhu anki, haythu khufifat anna al-maftuha, al-hamzah, maftuhatul hamzati, atau al-hamzatu bisa. Wa baraza ismuha wa huwa al-kaf. Syaitnya di situ anki di mana ditakhfif an yang di fathah hamzanya kemudian tampak isimnya yaitu kaf. Wa dzalika qalil itu sedikit. Wal katsiru 'inda Ibn al-Hajib yang banyak menurut Ibn al-Hajib alladhi jara syarih 'ala ra'yihi yang mana asy-syarih berjalan di atas pendapatnya Ibn al-Hajib adalah an yakuna ismuha dhamir sya'n wajib al-sitar yaitu isimnya dhamir sya'n yang wajib mustatir itu yang paling apa? Banyak. Wanya kuna khabar jumlah dan agar khabarnya jumlah. Kemudian wa'lam lihat. Anna al-isma idha kana mahdufa. Sawa'una kana dhamir sya'nin am kana ghairah. Ketahuilah bahwasanya isimnya an mukhaffafa min ats-tsaqilah. Jangan tuh. Idha kana mahdufan apabila dibuang isimnya. Sama saja apakah isimnya berupa dhamir sya'n. Atau selain dhamir sya'n. Dhamir biasa itu. Maka fa'innal khabar yajibu an yakuna jumlatan. Khabarnya wajib jumlah. Apa? Hah? Kalau isimnya adalah dhamir, apakah sya'n atau selainnya, maka apa? Ya, khabarnya wajib jumlah. Jadi kalau isimnya mahdhuf, ya isimnya mahdhuf, apakah yang mahdhuf itu dhamir sya'n atau selainnya, maka khabarnya wajib jumlah kalau mahdhuf. Amma idza kana al-ismu madhkuran syudzudza kama fi hadza syahid, adapun kalau isimnya annya disebutkan syudhudha, dan itu syad, yani ini syekhiyas, jarang. Kama fi hadha syahid, sebagaimana pada syahid ini, falau anki, fa'innahu la yajibu fil khobari an yakuna jumlah, maka tidak mesti ketika disebutkan isimnya an, tidak mesti ketika itu khobarnya jumlah. Falqad yakunu jumlatan kama fil bait, bahkan bisa jadi khobarnya jumlah, sebagaimana pada bait tadi, falau anki fi yaumir raha sa'altini. Lihat, sa'altini, ya kan? Adapun fi yaumi, ini jar majrur ta'alliq dengan sa'ala. Wa qad yakunu mufradan, dan kadang apa? Khobarnya mufrad. Kapan itu? Ketika? Hah? Ketika? Ya, isimnya disebutkan. Ya. Awas, jangan nyambung. Jangan ketika baru bangun. Ketika saya baru bangun. Wa qad ijtama'a ma'a dzikril ismi, telah berkumpul bersama penyebutan isim, kaunul khabari mufradan, keberadaan khabar mufrad, wa kaunuhu jumlah, dan keberadaannya jumlah. Jadi terkumpul, ya, terkumpul khabar dalam bentuk mufrad dan jumlah ketika isimnya disebutkan dalam ucapan penyair yaitu janub. Janu bintul ajlan min kalimatin tersi fiha akhuha Amr. Amr ibn al-ajlan. Terkumpul pada ucapan Janu bintul ajlan min kalimat, pada satu kalimat yang ia meratapi dengannya saudaranya Amr ibn al-Ajla yang meninggal. Laqad 'alima ad-dhayfu wal murmiluna idza barra ufqun wa habbat shamala bi anka rabi'un wa ghaythun mari'un wa anka hunaka takunu as-simala. Ratapannya. Laqad 'alima ad-dhayfu, para tamu telah mengetahui, wal murmilun, dan orang-orang yang tidak punya bekal. Al murmilun adalah man la kullu man la zadalah, setiap orang yang tidak punya bekal dalam perjalanan. Laqad 'alima ad-dhayf wal murmilun, sungguh para tamu dan orang-orang yang tidak punya bekal telah mengetahui. Idza barra ufqun, yakni apabila cuaca keruh, ya. Wahabat syamalu, juga angin dingin bertiup. Bianka, bahasanya engkau, wahai siapa? Amr, saudaranya ini. Rabi'un, hujan yang menyuburkan, yakni yang akan membantu mencukupi keperluan-keperluan mereka. Wa ghaithun mari'un, dan hujan yang mari'. Ya, menyuburkan ya, mari'. Yang menyuburkan tetumbuhan tanaman. Wa anka hunaka takunu takunu simala, dan kau di sana menjadi tempat sandaran bagi orang-orang tadi yang membutuhkan. Di sini syainya mana? Bi anka rabi'un, disebutkan isimiannya, khabarnya bentuknya apa? Mufrad rabi'un. Seperti rabi', ya, hujan di musim semi. Ya, yang menyuburkan. Kemudian kedua, wa anka hunaka takunu simala. Khabarnya apa ini? Jumlah itu apa? Takunu simala. Ya. Takunu simala. Dalam keadaan apa isimnya disebutkan? Hunaka isim isyarah dia. Mabni pada mahalnya apa? Nasab dzaraf. Dzaraf apa? Makan atau zaman? Makan. Ya itu. Sini kami. Wa in tukhaffaf anna fasmuhu istakan wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mana Naiwan? Ya. Wa in kanat la kabiratan. Itu. Oh iya, tadi fa in kanat lakabiratan illa apa? Ala alladziina hada Allah. Bisa enggak dibawa kepada apa ini apa? Oh, wa in kanat. Kalau walaupun berarti innya syartiyah ya berarti. Ya mungkin kalau dibawa syartiyah bisa, mungkin bisa. Bisa enggak syartiyah? Bisa juga ya. Ya. Kalau dibawa kepada syartiyah tafsir berarti, antum lihat tafsir kalau seperti ini. Bagaimana para mufassir menafsirkannya? Apakah menafsirkannya taukid atau apa? Syartiyah. Emang memungkinkan ya? Wa in kanat lakabira, meskipun ya, itu berat gitu kan? Bisa juga ya. Kalau tadi sesungguhnya itu berat. Ya dilihat tafsirnya seperti itu. Ya kalau dari sisi lughahnya memungkinkan ya. Memungkinkan ya. Ini apa? Khafa min tsaqila juga memungkinkan apa? Nafiyah apa? Syartiyah juga. Ya, memungkinkan. Bisa semua ya secara makna ya. Dilihat tafsirnya coba untuk buka. PR ya. Nanti anda besok laporan. Bagaimana? Ya. Ya, santai para wafik. Tapi kalau innya nafi enggak mungkin ya. Iya. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal ahsanu al faslu bi qadaw nafiyin aw tanfisin aw tanfisin aw law wa qalilun dhikru law. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a, jika fi'ilnya apabila ya khabarnya adalah fi'il datang ya setelah an adalah fi'il, wa lam yakun du'a, dan fi'ilnya bukan fi'il du'a, maknanya bukan itu du'a gitu. Walam yakun tasrifu mumtani, dan fi'ilnya pun tidak terhalang dari sorof. Ya ini berarti munsorif, mutasorif gitu loh. Saya ulangi, wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a. Apabila khobarnya, gitu aja. Apabila khobarnya an mukhaffafa min ats-tsaqilah adalah fi'il dan fi'ilnya bukan fi'il du'a, bukan pula fi'il yang terhalang dari tasarruf, berarti fi'ilnya apa? Mutasarrif, iya. Paham ya nih? Apabila khobarnya bukan fi'il, iya. Kemudian apa? Fi'ilnya bukan doa dan fi'ilnya pun fi'il yang bukan fi'il yang tidak bertasarruf, bukan-bukan semua ini. Fal ahsanu, maka yang lebih bagus, al-faslu, dipisahkan. Dipisahkan antara an-mukhaffafah minat taqilah dengan fi'il tadi yang menjadi khobarnya, dengan qad atau penafian, atau huruf tanfis, in zaufa, atau dengan lau, wa qalilun dzikru lau, dan sedikit ya penyebutan lau. Jadi ahli nahwu jarang ini menyebutkan lau. Padahal dia juga sama gitu. Seperti apa halnya qad dan yang lainnya. So, sudah dipahami ini ya? Jadi wa in yakun khabarnya memenuhi satir huwa memenuhi benar khabar. Wa in yakun al khabar fi'lan. Apabila khabarnya adalah fi'il. Ya. Wa lam yakun al fi'il. Berarti kan? Dan fi'ilnya bukan du'a. Wa lam yakun tasrifu, dan tasrifnya fi'il tadi tidak terhalang. Berarti mutasarrif. Ya. Maka yang lebih bagus dibisahkan antara an dengan fi'ilnya tadi. Dengan qad, nafi, tanfis, atau lau. Baik, kita baca syarahnya. Idza waqa'a khabaru anil mukhaffafati jumlatan ismiyatan lam yahtaj ila fasil. Apabila datang khabarnya an al mukhaffafah min ats-tsaqilah dalam bentuk jumlah ismiyah, maka tidak butuh, tidak perlu kepada fasil. Tidak memerlukan fasil, apa? Pemisah. Kenapa demikian, lihat? Wa dzalika لأمن اللبس بينها وبين أن المصدرية ومثل ذلك إن كانت إذا كانت الجملة فعلية فعلها جامد أو شرطي أو دعاء كما سيأتي. Kenapa sih kalau khabarnya an mukhaffafa min ats-tsaqilah itu isim tidak perlu kepada apa? Hah? Fasil. لأمن اللبس بينها وبين أن المصدرية. Karena telah aman dari adanya kerancuan antara an mukhaffafah min ats-tsaqilah dengan an al-masdariyah. Ya. Semuanya huruf masdar semua ya. Betul enggak? Iya. Cuma ini mukhaffafah, ini apa? Al-masdariyah. Wa mithlu dzalika, yang semisal ini juga, yakni tidak butuh, tidak perlu kepada pemisah. Idza kanatil jumlatu fi'liyatan, apabila jumlahnya jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid, ya, atau syarti, ya, syarat fi'ilnya syarat, atau du'a, atau fi'ilnya du'a, sebagaimana akan datang penjelasannya. Ya, dengan ini kita mengetahui ya kenapa sih kalau apa khabarnya adalah fi'il yang selain du'a dan fi'ilnya mutasarrif harus dipisahkan dengan pemisah-pemisah tadi. Tujuannya apa? Untuk membedakan dengan apa? An, al, nas, dariyah. Karena rupanya sama. Jadi harus bedakan. Biar orang tidak bingung. Fataqulu, maka kamu katakan, alimtu an zaidun qa'im. Pasti di situ an-nya apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Kenapa? Setelahnya apa? Jumlah ismiyah. Mungkin enggak dibawa an-nya nas dariyah? Enggak mungkin. An-masdariyah kan dia melebur dengan fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Enggak ada fi'il, enggak bisa. Alimtu an Zaidun qa'im. Saya mengetahui bahwasanya Zaid berdiri. Artinya tetap ya, meskipun ada takhfif, ada taukid. Min ghairi harfin fasilin baina an wa khabariha, tanpa ada huruf pemisah an yang memisahkan antara an dengan khabarnya. Illa idza qusida an-nafyu, kecuali kalau dimaukan penafian, ya didatangkan huruf nafi. Fayusal bainahuma biharfi an-nafi, maka dibisahkan antara keduanya dengan huruf nafi, seperti contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa an la ilaha illa huwa fa hal antum muslimun, wa an la ilaha illa huwa. Ya, jadi dibisahkan dengan la, yakni wa an huwa sini, dan sesungguhnya gitu tidak ada ilah yang hak ya kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Fa hal antum muslimun, kata di pelajaran durus al-balaghah di sini istifhamnya bermakna apa? Masih ingat enggak? Amr yani fa aslimu. Ya. Maka hendaknya kalian masuk Islam. Wa in waqa'a khabaruha jumlatan fi'liyah, apabila khabarnya datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah ini yang dirinci. Ya. Fala yakhlu imma an yakuna al-fi'lu. Antum asan dirinya jangan dibawa kipas angin. Sebelah sini. Ya. Kalau yang gampang ngantuk jangan pakai kipas angin. Nanti tambah jadi. Fala yakhlu, kalau khabarnya adalah jumlah fi'liyah maka tidak kosong dari yang pertama, imma an yakuna al-fi'lu mutasarrifa, fi'ilnya mutasarrif, au ghaira mutasarrif, atau fi'ilnya ghaira mutasarrif. Fa in kana ghaira mutasarrif, adapun kalau fi'ilnya ghaira mutasarrif, lam yu'ta bi fasil, maka tidak perlu untuk didatangkan fasil. Iya, tidak perlu didatangkan apa? Fasil. Nahu qawli ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ini wa anhu, dan bahwasanya laysa lil insan, tidak ada yang didapatkan oleh manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang diusahakan, usahanya sendiri. Ya. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ya. Ya, alasnya tadi juga sama ya. Enggak bisa dibawa kepada apa? An al-masariyah, karena filnya jamid. Iya kan, jamid bisa enggak ditahu dengan masdar? Hah? Laisa ditahu dengan masdar apa? Enggak ada. Sama kan alasannya tuh. Kenapa ketika filnya jamid tidak boleh hanya dibawa kepada masdariyah? Ya karena jamid dia tidak bisa ditahu dengan masdar. Wa qawli ta'ala wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Sesungguhnya asanya kuna, bisa jadi telah dekat ajal mereka. Ya. Di sini maknanya asanya itu taroji atau isyak. Hah? Isyak ya. Iya. Sudah lewat ya. Penjelasan tentang mana asa dan apa la'alla pada khitabnya Allah SWT, sebagian membawa kepada mana tahqiq pasti, sebagian lagi tetap menetapkan makna aslinya rajat isyfaq, tapi binisbati ilal mukhatab, kepada mukhatab, iya kan, yang ajak bicara ataupun yang mereka itu yang dituju dengannya pembicaraan ini. Wa in kana mutasarrifa, kalau fi'ilnya mutasarrif sekarang. Jadi kalau jumlahnya jumlah ismiyah sudah selesai, tidak perlu apa? Hah? Hasil. Atau fi'liyah, fi'ilnya jamid, tidak perlu juga. Nah, kalau fi'ilnya mutasarrif, fala yakhlu, dirinci lagi. Fala yakhlu imma yakuna du'aan aula, tidak kosong dari dua hal. Yang pertama, imma fi'il yang mutasarrif ini adalah fi'il du'a. Maknanya itu doa. Ini doa bisa untuk kebaikan atau kejelekan. Aula atau bukan untuk doa. Fa'ingkana doaan. Adapun kalau fi'il yang mutasarrif tadi untuk doa, maka lam yusol, tidak perlu dipisahkan antara an dengan khabarnya yang berupa fi'il ini. Kaqaulihi ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wal khamisata an ghadiballahu alaiha. Wal khamisata an ghadiballahu alaiha. An berkira'ah man qara'a, yang membaca ghadiba bi sighati al-madhi, dengan sigha al-madhi. Kalau yang kita hafal apa? Wal khamisata anna ya ghadab Allah, yang ada syai di situ. Yang ada syai ketika dibaca an ghadiba. Ya. Huwa qaulul kufiyyin alladzi la yasyrituna an tusbaq an al-mukhaffafah bi 'alima aw dhann. Ya. Lihat, itu adalah ucapannya orang atau pendapatnya orang-orang Kufah, yang mereka tidak mempersyaratkan agar an mukhaffafa ini didahului oleh alima dan bon. Insyaallah itu yang kuat ya, ada syaihnya dari Al-Qur'an. Ya. Tidak dipersyaratkan agar sebelum an mukhaffafa min ats-tsaqilain apa? Yang setelahnya diikuti oleh fi'il yang mutasarrif dua, dia mesti ataupun tidak dipersyaratkan oleh apa? Didahului oleh alima dan bon atau isma'na dan keduanya. Sebagian berarti mensyaratkan, sebagian ada yang bersyaratkan ya. agar sebelumnya didahului apa alima ataupun kata yang semakna dengan keduanya. Wa in lam yakun du'aan, adapun kalau fi'ilnya bukan doa, faqala qauman, maka satu kaum berpendapat wajib an yufsal bainaha illa qalila, wajib untuk dipisahkan antara keduanya yaitu an dengan fi'il tadi kecuali sedikit jaran. Wa qalat firqatun, satu kelompok yang lain berkata minhumul musannif, di antara musannif yajuzu al faslu wa tarku, boleh dipisah, boleh ditinggalkan. Boleh ada pemisah, boleh tinggalkan pemisahnya. Wal ahsan al fasl, tapi yang lebih bagus adanya pemisah. Ya. Kemudian disebutkan pada catatan yang nomor 2 itu, mimma warada fil khabaru jumlatan fi'liyatan fi'luha mutasarrifun ghairu du'ain wa lam yufsal bi fasilin min hadhihi al fawasil siwa ma sayunshiduhu syarih qawlu an-nabighah adibyani. Di antara yang datang padanya khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mutasarrif selain doa kemudian tidak dipisahkan oleh pemisah dari pemisah-pemisah ini selain apa yang akan disebutkan oleh asy-syarih, sudah kita baca ya tadi ya. Belum ya. Qauluhu an-nabighah, qaulun nabighah adibyani, falamma ra'a an thammara Allahu malahu wa asala mawjudan wa shadda mafariqah أكب على فأس يحد غرابها مذكرة من المعابل باثرة. معنى في نشاهدنا فلما رأى أن ثمر الله ما له تريد أن ثمر الله ما له يعني أنه ثمر الله itu جملة خبرية خبر جملة خبر tidak dipisahkan oleh pemisah padahal ia fi'ilnya mutasarrif ya dan bukan untuk selain doa dan untuk apa selain doa. Baik, kita lanjutkan wal fasilu ahadu arba'ati asya, dan pemisahnya itu satu dari empat hal. Yang pertama qad taqali ta'ala wa na'lam an qad sadaqtana. Wa na'lamu an qad sadaqtana, di sini dipisahkan antara an dengan fi'ilnya yang apa? Ghairu mutasarrif, ghairu du'aiyah dengan qad. Wa na'lamu an qad sadaqtana. Atsani yang kedua harfu tanfis wa sin au sawfa. Fa mithalu sin, contoh sin qaulu ta'ala 'alima an sayakunu minkum marda. 'Alima an sayakunu minkum marda. Ini an hu ya. Sayakunu minkum marda. Allah tahu bahwasanya akan ada di antara kalian yang sakit. Wa mithalu sawfa, contoh sawfa qaulu syair wa'lam fa'ilmul mar'i yanfa'uhu an sawfa ya'ti kullu ma quddira. Ketahuilah karena sesungguhnya pengetahuan seseorang itu akan bermanfaat baginya bahwasanya ini. Ya. Ini maksudnya i'lam, adapun fa'ilmul mar'i yanfa'u ini i'tirad ya sisipannya. Ketahuilah sesungguhnya pengetahuan seorang itu bermanfaat baginya, yaitu bahwasanya an saufa yati, akan datang kullu ma quddira, segala apa yang ditakdirkan menimpanya mengenainya. Di sini manasyanya an saufa yati, an saufa yati. Kemudian asalis an nafyu, penafian. Kaqouli ta'ala afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla. Yani afala yarawna anhu la. Anhu la. Didughamkan di situ dengan lam jadi alla. Ya. Afala yarawna, apakah mereka tidak melihat bahwasanya tidak yarji'u ilayhim qawla, mereka tidak bisa berbicara. Ya. Berhala-berhala yang mereka sembah itu. Ijil yang mereka sembah. Ya. Makanya di sini di dhamma yarji'u, seandainya annya adalah apa? Masdariyah yarji'a, iya kan? Tapi ini di dhamma. Afala yarawna alla yarji'una anhu la yarji'u. Irami jelas. Wa qawlu ta'ala ayahsabu al-insanu alla najma'a 'idhamah. Mana di sini? An lan dilebur menjadi allan. Ini anhu lan najma'a. Apakah manusia menyangka bahwasanya sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan, tidak bisa mengumpulkan tulang-tulang mereka yang telah hancur? Wa qawlihi ta'ala ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya, sama juga. Ar-rabi' yang keempat, law. Wa qalla man dzakara kaunaha fasilatan min nahwiyyin min an-nahwiyyin. Sedikit sekali yang menyebutkan law sebagai pemisah di antara ahli nahwu. Wa min qawli ta'ala wa allaw istaqamu 'ala at-thariqah. Yani mana wa anhu, sesungguhnya law istaqamu, seandainya mereka istiqamah di atas thariqah, jalan yang lurus ini. Wa qawluhu ta'ala awalam yahdi lilladheena yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidhunubihim. Mana di sini an law, yani anhu, sesungguhnya seandainya kami kehendaki, asabnahum bidhunubihim, kami timpakan azab kepada mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Ya. Hadhihi al-fawasilu, pemisah-misah ini yang empat, minha ma yahtassu bil fi'li al-madhi. Ada yang dikhususkan masuk pada fi'il madh, yaitu qad. Wa minha ma yahtassu bil mudhari. Ada yang dikhususkan masuk pada fi'il mudhari, itu lam, lan, wa tanfis. Wa minha ma huwa mushtarak. Ada yang mushtarak antara keduanya, itu law. Ya. Qad bagaimana ini? Apakah dikhususkan pada fi'il mudhari? Kalau kita belajar qad bisa masuk fi'il madh juga ya. Ya. Wa mimma jaa bidun faasilin qawlu, di antara yang datang tanpa pemisah adalah ucapan penyair dalam wazan al-khafif, 'alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu bi'a'zami su'li. Mereka mengetahui bahwasanya ya, lihat 'alimu an yu'ammaluna, ya anhu, seandainya annya apa? Ya. Mastariya maka yu'ammalu jadinya. Alimu an yu'ammaluna fajadu. Mereka tahu bahwasanya mereka itu diharapkan oleh manusia. Fajadu, maka mereka berbuat apa? Dermawan. Ya, memberi. Qabla an yus'alu, sebelum mereka diminta. Bi'a'bami su'li, dengan permintaan yang paling besar. Dermawan. Jadi ketika ada orang butuh, dia kasih sebelum meminta. Di sini syai mana? Ami alimu an yu'ammaluna. Iya, tidak terpisah. An yu'ammaluna. Ini an hu yu'ammaluna. Wa qawlu ta'ala liman arada an yutimmu ar-rabu'ah. Liman arada an yutimmu ar-rabu'ah. Pada qira'ah yang merafakan yutimmu fi qawlin. Iya. Ada satu pendapat disebutkan dalam catatan kaki. Qala fi al-bahr al-muhit. Wa quri'a an yutimmu birafil mim wa nasabaha an-nahyun ila mujahid. Wal qawlu tsani, kemudian qawl yang kedua, anna'an, bahwasanya ini qawl yang pertama ya. Jadi qawl yang pertama kalau dibaca an yutimmu ar-rabu'ah ya, maka apa annya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ya. Adapun kalau adapun qawl yang kedua, tetap bacanya sama tadi, liman arada an yutimmu ar-rabu'ah, tapi annya laisat mukhaffafatan min ats-tsaqilah, annya bukan mukhaffafah min ats-tsaqilah, bal hiya an-nasibatu lil fi'li mudhari', bahkan dia berarti an-nasariyah ya, an-nasibah yang menasabkan fi'il mudhari', wartafa'a yatimmu, tapi kenapa yutimmu rafa, wartafa'a yutimmu ba'dahu setelahnya syudzudan, dalam keadaan syadz, yang menyelisih keumuman. Lihat nomor 2, catatan nomor 2. Qad dzakara al-ulama'u anna hadhihi lughatun li jama'atin min al-arab. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah lughahnya sekelompok orang Arab. Yani apa? Tidak menasabkan dengan an al-masariyah, an-nasibah. Yaitu yuhmiluna an al-masariyah, mengihmal an al-masariyah. Kama anna 'amat al-arab yuhmiluna ma al-masariyah. Sebagaimana keumuman orang Arab mengihmal ma al-masariyah. Fala yansibuna biha, dan tidak menasabkan dengan ma. Sama-sama masariyah. Ya kan? Karena an dengan ma itu sama-sama huruf masdar, ya kadang ma ini amalannya dipinjam oleh an, ini tidak beramal annya karenanya. Wa ansharu ala dzalika syawahida katsirah, dan atas ini mereka melantunkan syawahid yang banyak. Wa tahqiqu hadzal mawdu' 'ala al-wajh al-akmal mimma la tattasil lahu hadzal 'ujala, walakinna qad dzakarna laka fi syarh asy-syahid as-sabiq ba'd syawahidi min al-Qur'an al-Karim wa min al-hadits as-sahih wa min asy-syarh. Al-hadits yang kedua ini berarti annya dikatakan sebagai an nasiba masariyah, cuma muhmalah hamlan 'ala ma ukhtiha, karena dibawa pada mak saudaranya. Kadang seperti itu. Sebagaimana mubtada kalau dia bentuknya umum seperti alladzi ja'ani falahu dirham, alladzi ja'ani falahu dirham, yang datang kepadaku bagi satu dirham, kasih fa di sini ya jawabannya, karena mirip dengan man dalam hal keumuman. Man ya'tini falahu dirham, alladzi ya'tini falahu dirham. Wa khufifatkan nanti insyaallah, kita tunda kesempatan berikutnya. Satu pertemuan lagi insyaallah selesai, dan mungkin kita cukupkan ya pembahasan sampai di situ, biar antum tidak terlalu berat untuk murojaah dan menghafalnya. Jadi sisa waktu yang ada kita manfaatkan untuk murojaah hafalan, dan juga murojaah pembahasan dari awal secara singkat dan ringkas lah. Jadi nanti diupayakan yang sudah selesai hafalannya sampai yang terakhir ini distorkan ya, 1196, nanti kita cek. Ya. Nanti dicek hafalannya yang sudah selesai dulu, 1196. Ya. Diurut nanti di absen, siapa dulu yang sudah selesai, ya nanti semua selesai semua. Satu-satu lah ya. Ya. Nanti sisanya setelah itu kita pakai murojaah. Jadi itu persiapan murojaah. Dari awal lagi berarti ya. Masih ada berapa waktu untuk belajar? 10, 20 ada gak? 20 hari? 10 hari. Hah? Ujian kan tanggal berapa? 6 ya? Tanggal 6. Sekarang tanggal berapa? 16. Ada, enggak ada berapa? 15 hari. Ada 15 hari ada ya? 200 bagi 15 berapa tuh? Yang ngitungnya kurang ahli. 200. Ada yang menarik nafas. Bagi 16. Berarti sekali pertemuan ya 13 hari rojanya ya. Siap-siap ya. Diacaknya ya. 13 bait maksudnya. 13 bait. Yang memanfaatkan waktu ada ini singkat lah. Apa yang kita perlu tanyakan ya, kan nanti ya insyaallah secara acak ditunjuk ya. Setelah yang pertama setoran dulu ya hafalan sudah selesai. Nanti mungkin ya, masukkan kita nilai nilai harian, nilai bantu-bantu. Waktu masih ada 5 menit, ada yang mau ditanyakan? Berjuang ya. Dihafalkan, dipahami i'rabnya, maksudnya, syawahidnya yang perlu dihafal, dihafal. Masih ada waktu 16 hari untuk murojaah. Ya. Makna baitnya. Al-fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indhi musalla. Ya, fi'il yang datang sebagai khabar dari apa? In ya. Mukhaffaf min taqilah itu kan? Fi'il yang datang sebagai khabar dari apa? In mukhaffaf min taqilah. Kalau bukan fi'il yang nasikh, ya, umumnya tidak kamu dapati. Ya. Umumnya tidak kamu dapati di pergandengan dengan apa? Dengan ini nih. Maksudnya intinya, ya, kalau fiilnya bukan fiil yang nasikh, maka jarang kamu dapati dia bersambung dengan apa? In, jarang. Ya. Jadi fiil, apabila fiilnya bukan nasikh, maka tidak kamu dapati, ya, fiil tersebut bergandengan dengan in. Umumnya tidak kamu dapati. Jarang gitu didapatinya, jarang. Jadi wa in kanat itu kan nasikh. pada contoh yang jarang ya tadi yang disebutkan kalau dalam ayat Al-Quran enggak ada ya. Yang fiilnya saya nasikh ya, contohnya ya. Ada pada kalam Ba'adul Arab, in yazinuka, dan langsung ini jarang. Setelah apa, innya diikuti oleh fiil yang bukan nasikh, in yazinuka, ini jarang. Atau juga contoh yang berikutnya, in qanna'ta, itu jarang. In qadalta la muslima, setelah in, fiilnya bukan nasikh, itu jarang. Paham kan? Fiil, kalau fiilnya bukan nasikh, maka tidak kamu dapat fiil tadi, ya, disambung dengan in, umumnya demikian. Tidak kamu dapati, seringnya tidak kamu dapati, dan jarang kamu dapati. Gimana Riz? Masa sudah jelas ya? Hah? Ada contohnya juga. Yang lain? Ya. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a. Maknanya, apabila khobarnya an mukhaffafa min atsaqilah adalah fi'il, dan fi'ilnya wa lam yakun al-fi'il, dan fi'ilnya bukan du'a, dan fiilnya pun tidak terhalang dari tasrifan, dari tasarruf, maka yang lebih bagus adalah dipisahkan dengan qad, nafi, tanfis, lau. Ya, gimana? Sudah jelas belum? Mana yang menulis? Iya. Tasrifnya fiil tidak terhalang. Jadi apabila khabarnya adalah fiil, dan fiilnya bukan du'a, dan fiilnya fiil yang tidak terhalang dari tasarruf, berarti fiilnya apa? Mutasarrif, ya. Maka yang lebih bagus dipisahkan. Atau mudahnya, apabila khabarnya adalah berupa fiil yang selain du'a, yang mutasarrif fiilnya, gitu. Maka yang lebih bagus dipisahkan. Tidak terhalang dari tasarruf, ya, dari mutasarrif, ya kan? Gimana, Fik? Ya, cukup ya, sampai sini. والله تعالى على وعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك